Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Syarat yang kedua dari dua syarat satu amal tergolong amal saleh, yaitu syarat al-mutaba'ah fil amal, al-ittiba' fil amal wa huwa al-ilm, mutaba'ah ittiba', yani mengikuti sunnah, yani ajaran syariat Nabi alaihi salatu wassalam, dan itulah ilm, beramal berdasarkan ilmu, beramal berdasarkan ilmu, ilmu syariat, dan itu merupakan muqtada syahadat anna Muhammadan Rasulullah, tuntutan dari syahadat, persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu berupa syariat, yang berarti tidaklah seseorang beramal kecuali beramal dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Barang siapa beramal tidak sesuai dengan syariat Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak mengikuti, tidak mutaba'ah, ittiba', sunnah, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, artinya dia telah berbuat bid'ah. Hal baru, perkara baru, ajaran baru di luar ajaran yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian, amal itu bukan amal saleh. Amal itu bukan amal yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dinilai dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat ini tidak terpenuhi. Dalil yang menunjukkan persyaratan ini dan menunjukkan bahwa bid'ah dalam beramal tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, muttafaqun alaihi, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, barang siapa mengada-adakan, memunculkan, mengarang, mencipta, fi amrina hadha, dalam urusan kami ini, urusan agama, urusan syariat, ma laysa minhu, suatu hal, suatu perkara yang baru, yang bukan bagian dari urusan yang kami ajarkan, syariat yang kami ajarkan, fahuwa raddun, maka perkara itu radd, yakni mardud, tertolak. Pada riwayat Muslim dengan lafaz man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Man, barang siapa 'amila 'amalan, mengamalkan satu amalan, laisa 'alaihi amruna, tidak ada atasnya tuntunan, ajaran dari kami, menuntunkan, mengajarkan amalan yang dikerjakannya itu, fahuwa raddun, yakni mardud, maka amal itu tertolak. Amal itu tertolak. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini sharih, gamblang, sangat jelas menyatakan bahwa amal bid'ah itu tertolak. Karena amal itu bukan bagian dari ajaran sunnah syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Penetapan istilah bid'ah dan tahdzir untuk waspada, hati-hati dari bid'ah, disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Pada hadis Jabir bin Abdullah, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yani potongan dari apa yang dikenal dengan istilah khutbatul hajah. Apa yang dikenal dengan khutbatul hajah, yani muqaddimah khutbah Nabi alaihi salatu wassalam. Muqaddimah khutbah, khutbah Nabi alaihi salatu wassalam. Potongan yang dimaksud adalah sabda Nabi mengatakan pada muqaddimah khutbah, khutbah beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dengan muhdatsatil umur, urusan-urusan agama yang baru dimunculkan, diada-adakan, dikarang-karang. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sesungguhnya seluruh tanpa kecuali seluruh urusan agama, perkara agama yang diada-adakan, dimunculkan, dikarang di luar tuntunan ajaran syariat Nabi alaihi salatu wassalam, bid'ah, adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seluruh tanpa kecuali seluruh bid'ah itu adalah sesat. Ini riwayat Muslim. Riwayat Muslim meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam sampai kalimat wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu sesat. Pada riwayat An-Nasa'i, pada riwayat An-Nasa'i dalam sunannya terdapat tambahan kalimat setelah itu. terdapat tambahan kalimat setelah itu, yaitu kalimat wa kullu dhalalatin finnar, wa kullu dhalalatin finnar, dan seluruh kesesatan itu tempatnya di neraka. Dan seluruh kesesatan itu tempatnya di neraka. Artinya, pelaku bid'ah itu adalah pelaku kesesatan. Pelaku kesesatan itu terancam neraka. Riwayat An-Nasa'i, tambahan An-Nasa'i telah disahihkan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Itulah sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menegaskan batalnya satu amalan yang keluar dari syariat, dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu diistilahkan dengan bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat, semua kesesatan tempatnya di neraka. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, mengatakan al-qasdu fi sunnati, القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة, خير من الاجتهاد في البدعة, القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. معناه القصد في السنة mencukupkan diri dengan sunnah, sunnah Nabi, ajaran Nabi, syariat Nabi, cukup itu saja, tidak lebih dari itu, tidak mencari-cari selain itu, tidak menambah-nambah lebih dari itu, berupaya, berusaha mengamalkan sunnah ajaran Nabi SAW, syariat Nabi SAW dengan sempurna, tanpa mencari selainnya, mencari tambahan lebih dari itu. Hal itu khairun, lebih baik, lebih baik minal ijtihadi fil bid'ati, daripada al ijtihad fil bid'ah, daripada bersungguh-sungguh dalam mengerjakan bid'ah, berjuang bersungguh-sungguh, berupaya keras dalam mengerjakan bid'ah. Seseorang kelihatannya sederhana-sederhana saja dalam beramal, cukup dengan sunnah, tidak macam-macam, ya, tidak ini dan itu dari tambahan-tambahan yang disangka itu baik, padahal itu adalah bid'ah yang sesat. Sederhana saja, cukup dengan sunnah, tidak mencari tambahan, ya, pelengkap selainnya, itu lebih baik daripada seseorang yang kelihatan sungguh-sungguh berjuang keras dalam mengerjakan bid'ah. Nah, karena barang siapa beramal dengan ilm, ya, berdasarkan ilm, ya, ini syariat Nabi alaihi salatu wassalam, ilmu syar'i, ilmu tentang syariat Nabi SAW. Dia beramal berdasarkan ilmu, atas dasar ilmu. Dia mengilmui syariat Nabi SAW, sunnah ajaran Nabi SAW. Kemudian dia beramal berdasarkan itu. Bersama dasar keikhlasan. Ikhlas dalam beramal. Sebagaimana yang telah dijelaskan. Yakni berniat murni hanya berharap balasan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan balasan duniawi dari Allah. Tidak mengharapkan pujian dari dirinya sendiri, mengagumi dirinya atas amalan, tidak pula mengharapkan sanjungan dari orang lain. Murni dia beramal hanya berharap balasan dari Allah berupa balasan akhirat, pahala yang akan dia dapatkan di akhirat, yang berujung dengan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, yang puncak pahalanya adalah wajhullah, wajah Allah, yaitu melihat, menatap wajah Allah dan surga. Itulah makna beramal hanya berharap wajah Allah. Maka itulah amal soleh, atas dasar ilmu bersama dasar keikhlasan, niat ikhlas. Niat ikhlas dan dasar ilmu, itulah amal soleh. Barang siapa beramal dengan ilmu disertai keikhlasan, fahu amalun salih yubarikullahu fihi. Amal salih yang Allah Subhanahu wa taala akan memberkati amalannya, memberkahi amalannya. Dengan demikian, hendaknya kita, perjuangan kita adalah bagaimana mengikhlaskan seluruh niat-niat kita. Berjuang untuk meluruskan niat-niat kita pada setiap amal. Dan berjuang untuk menuntut ilmu. Sebanyak-banyaknya mengilmui syariat Nabi alaihi salatu wassalam sehingga kita beriman dan beramal berdasarkan ilmu. Oleh karena itu dikatakanlah bahwa al-ahsanu amala, yang paling bagus amalannya, yang paling bagus amalannya, yang paling baik amalannya adalah akhlasuhu lillahi wa aswabuhu. Akhlasuhu lillah wa aswabuhu. Sebagaimana kata salah satu ulama salaf yang terkemuka, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad rahimahullah, yang menyatakan al-ahsanu amala akhlasuhu lillahi wa aswabuhu. Amalan yang terbaik, yang terbagus adalah amalan yang paling ikhlas, yang paling diikhlaskan untuk Allah. Wa aswabuh, dan paling benar, paling sesuai dengan sunnah, dengan ajaran, dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Semakin ikhlas, semakin bagus, semakin baik, semakin sesuai dengan ajaran sunnah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bagus. Barakallahu fikum. Ini keterangan tentang syarat yang kedua, dan penjelasan akhir, kesimpulan tentang dua syarat yang harus terpenuhi agar suatu amal tergolong amal saleh. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Naam. Tidak mengapa kita belajar meskipun dengan majelis-majelis yang singkat. Naam. Kita sepertinya belajar sekitar setengah jam. Ya. Yang penting rutin. Rutin istiqomah. Nah. Seperti kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Ahab, kata Nabi SAW, hadith yang sahih, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, ma dawama alaihi sahibuhu. Dawama alaihi sahibuhu. Ma dawama alaihi sahibuhu. Suatu amalan yang ditekuni oleh pelakunya. Wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun sedikit, tapi itu terus ditekuni. Ya, ditekuni tiap hari. Terus berlanjut, tidak terputus. Nah. Kita tahu bersama, amalan yang kita kerjakan ini afdalul a'mal. Amalan yang paling mulia, duduk bermajelis ilmu untuk menuntut ilmu lebih mulia daripada sholat sunnah, lebih mulia daripada yang lainnya, dari amalan-amalan yang ditekuni oleh seseorang. Karena sebenarnya kita telah ketahui bersama bahwa ilmu adalah dasar keimanan, dasar amal soleh, wasilah dan sekaligus goyah, wasilah dan sekaligus tujuan. Ilmu yang bermanfaat, talabul ilm, ilmu syar'i yang membuahkan iman dan amal, maka ilmu yang kita pelajari itu sendiri adalah ghaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Oleh karena itu terjawab problem yang mungkin muncul di benak jika ditanyakan bagaimana bisa menuntut ilm dianggap lebih mulia daripada amal, sementara ilmu itu wasilah untuk beramal, dasar untuk beramal. Ibnu Qayyim menjelaskan ilmu yang menjadi dasar wasilah untuk amal, ya, dan amal adalah goyahnya, tujuannya, puncaknya, itu ada benarnya. Ilmu dengan makna ya, ilmu tanpa ditinjau sisi beramal dengan ilmu itu. Ilmu sebagai ilmu. Ilmu tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Ya. Maka itu wasilah, faktor untuk kemudian tujuannya, puncaknya adalah beriman, mengimani ilmu tadi dan beramal dengan ilmu itu. Ketika ilmu itu adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang membuahkan iman dan amal soleh, ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, beriman dengan nama-nama sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menjadilah menuntut ilmu itu sebagai suatu amal, dan itu sendiri adalah ghayah, puncak dan tujuan. Maka tampaklah di situ makna menuntut ilmu lebih mulia, lebih utama daripada amal-amal yang lain. Sampai ada yang mengatakan misalkan mempelajari satu ilm, satu masalah ilm lebih mulia, lebih utama daripada qiyamul lail. Kita sudah dengar tadi al-ahsanu amalan akhlasuhu wa aswabu. Semakin sempurna ilmu seseorang melalui talabul ilm yang ditekuninya, semakin sempurna ilmu seseorang tentang ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, sehingga iradatnya, niatan-niatannya semakin lurus buah dari ilmu yang dipelajarinya, sehingga dia semakin ikhlas, amalannya pun semakin benar, semakin sesuai dengan sunnah ajaran Nabi SAW, syariat Nabi SAW, karena ilmunya semakin sempurna. Melalui talabul ilmu tersebut, dia semakin menguasai sunnah Nabi SAW dalam masalah sifat sholat misalkan, atau kayak yang lainnya. Sehingga terhasilkanlah dengan ilmu yang dipelajari itu amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW, syariat Nabi SAW. Jika demikian, bagaimana tidak untuk dikatakan bahwa talabul ilm adalah amalan yang paling afdal, menuntut ilm lebih utama, bermajlis ilm lebih utama daripada seorang tekun salat sunnah, qiyamul lail, berpuasa dan seterusnya. Belum lagi tinjauannya itu terkait dengan maslahat dirinya, belum lagi tinjauannya terkait dengan maslahat orang lain, yaitu kan masuk nanti ke pembahasan berikutnya, at-tawafi bil haq. Jika seseorang sudah menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal soleh, kemudian dia pun berusaha menyempurnakan orang lain. Dia menyempurnakan orang lain dengan berdakwah, dengan mengajarkan ilmu. Semakin tampaklah di situ afdhaliyat al-ilm, keutamaan ilmu daripada amal-amal yang lainnya. Seorang sibuk puasa, sholat, ya, masalahnya untuk dirinya. Seorang sibuk menuntut ilmu, mempelajari masalah-masalah ilmiah, itu untuk membimbing orang lain, maslahatnya untuk umat. Ini sisi kedua yang menampakkan utamanya, ya, menuntut ilmu. Oleh karena itu jaga terus semangat kita, jangan remehkan satu majelis ilmu, meskipun singkat, ringkas, ya, sebentar, sejenak. Itu ibadah yang mulia, pahalanya besar. Barakallahu fikum. Allahumma waffiq. Atta fi ibadah. Qadar jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.